Yeah, Bas Gila no revolution right here. Dian Storm, Enando Color, Ever Salikara. Okay, let's go. Ada Weris ini. Oh, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, tungtung bakar garo rica. Kau making lagu suka suka. Kau serkan kong panas panas. Kau baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam menelele. Kau goreng tawar beka jalan tetap oke oke. Anjing kecil paling muka. Orang di sini suka suka. Betong bebe angsa masa bitu wali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Ini tumbuh banget jangan tak. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Dang, ada anjing kecil. Kawan. maknya ada weris ini. Aku bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Anjing kecil gua.

maknya ada weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Ada weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica. Kau bikin lagu suka-suka. Kau sel kangkung panas-panas. Kau baku goyang sampai puas. Nasi goreng keliling dan santai suam menelit. Kau goreng tawar bekas jalan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Orang di sini suka-suka. Potong bebek angsa masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. anjing kecil gua. Bye. Basilano kembali lagi menghibur kita semua yang ada di sini. Jangan sensi babe kata mari, korang party biar sampai pagi. Yang penting aman, korang jaga suasana acara malam ini. Basilano malam ini, cirimu malam ini. Basilano malam ini. Maknya ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suka-suka, kalau sorkan kong panas-panas, kong baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele, sampai suam lele, kong

irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, tungtung bakal garo rica, kong baking lagu suka-suka, kong sorkan kong panas-panas, kong baku goyang sampai puas. Nasi gori kelele dan sampai suar menelele, kong goreng kalau beker kalian tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, torang di sini suka-suka. Betong bebe angsa, masak di kuali, mama dapat mangsa biar masih kecil. Tumbuh tumbuh bangga jangan pakai babi. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, tungtung bakar garo rica, korang bikin lagu suka suka. Kalau sel kangkung panas panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng keliling bersantai suam meneng, ikan goreng tawar beca, korang tetap oke oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka suka. Potong bebe angsa masak di kuali, mama dapat mangsa biar masih kecil. Tunggu tunggu banget jangan pakai babi, mama paling suka dapat anjing kecil. Maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Anjing kecil gua. musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, tungtung buat kagaro rica, kurang bikin lagu suka-suka. Kalau serkan kong panas-panas, kurang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele, ikan goreng tawar beker tangan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, orang di sini suka-suka. Betong bebe angsa, masa bikin wali. Mama dapa mangsa, biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget, jangan pake bati. Mama paling suka, dapa anjing kecil. Maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua.